আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহু। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخوان في الدين قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan muzakarah kita. Kita akan kembali mendengar ayat-ayat Allah maupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang namanya ilmu telah dikatakan oleh para ulama kita, ihya'ul ilm mudzakaratu, untuk menghidupkan ilmu itu perlu untuk dimudzakarah, diulang-ulangi. Kemudian pada kesempatan yang telah lewat kita telah mengkaji bagaimana kita ikhlas, bagaimana belajar niat yang ikhlas, karena itu adalah kunci sukses dari segala amal kita dan baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan berbicara tentang fadlul il, keutamaan ilmu agama Islam yang kita anut, yang kita pegang ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semangat, sebab sangat banyak amal-amal ibadah, bahkan hampir seluruh ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan. Karena apa? Karena tabiat manusia senang terhadap kemuliaan. Tabiat manusia senang terhadap keistimewaan. Oh, barang ini bagus. Apa bagusnya? Bisa begini, begini. Tertarik kita. Sehingga orang melariskan barangnya, mengkampanyekan barangnya, menyebutkan apa? Dia tidak menyebutkan kekurangannya. Tetapi apa disebutkan? Kemuliaannya. Ilmu agama tidak ada kekurangannya. Hanya kita sebagai manusia yang bisa kurang. Adapun ilmu ini, ilmu Islam, Al-Quran, was-sunnatus sahihah, ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa fadlul il, keutamaan, keistimewaan dari Islam itu sendiri. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak pernah kan sama. Tidak perlu kita berbicara tentang agama, tentang apakah sama orang alim dengan orang tidak alim. Sekarang dalam urusan dunia saja, orang yang pintar, orang yang memiliki license, memiliki legalitas, memiliki ijazah dan semisalnya, tentu dia punya ya keistimewaan berbeda dengan orang yang tidak punya sekolah atau tidak punya legalitas dan semisalnya. Ini urusan dunia, apalagi urusan agama yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, katakanlah apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak mungkin akan sama. Kemudian dalam ayat yang lain, yang ini kita ketahui dalam surah Al-Mujadalah, Allah berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa darajat. Sekarang melihat sekilas ayat ini, orang berilmu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang beriman diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sepertinya tidak ada perbedaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman. Orang beriman kullu khair, semuanya baik. Yang lebih baik lagi apa? orang yang memiliki ilmu yang lebih tentang Islam, tentang agama yang dia pegang ini. Sehingga apa? Dalam berkeyakinan, berkepercayaan, beriktiqad, dia punya dasar. Saya meyakini itu begini, ini loh dasarnya. Saya meyakini ini begini, ini dasarnya. Bukan ketika ditanya, bagaimana keyakinanmu tentang ini? Ya begini, apa dasarmu? Saya ikut orang begitu ya, saya begitu. Tidak dalam Islam. Maka berbeda. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman. Maka lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ada mukthirun yang lebih banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mutawassitun, pertengahan. Ada muqillun, yang sedikit. Paling banyak, masyhur dia, Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah, coba? Sehingga Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan dalam alfiahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalih ibn Umar. Yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah setelahnya ibn Umar. Wa anasun wal bahru kal khudri wa jabirun wa zawjatun nabi. Anas bin Malik, Yalih ibn Umar, ibn Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha waridha. Ini apa? Mukthirun, yang mana di atas ribuan hafalan mereka dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu kalau sudah sahabat dari Nabi SAW, tidak ada dikatakan dhaif. Karena apa? Kalau memang sanadnya kalau dari bawah sampai ke mereka, maka sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surah Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dulu waktu kita sekolah SD kecil-kecil, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kata para ulama kita menjelaskan, Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan nabinya meminta tambahan anak, meminta tambahan istri, meminta tambahan harta, meminta tambahan umur. Sekalipun itu boleh. Nabi SAW memintakan Anas bin Malik tambahan umur. Panjang umurnya. Nabi SAW mintakan beliau juga apa? Anaknya banyak. Dimintakan oleh Rasulullah SAW. Bukan hal yang tidak boleh, hal yang boleh. Tetapi yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi SAW hanya apa? Meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Kemudian dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu ini, Nabi katakan dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan dia faham dalam agama ini. Maka apa? Kita sebagai muslim, kita benar-benar beribadah kepada Allah. Kita hidup ini ala basirah, dengan ilmu kita berbuat. Kenapa urusan dunia kita harus ilmui? Engkau kalau buat tembok begini caranya. Engkau kalau begini begini caranya. Kenapa dalam urusan agama yang pertanyaannya sangat berat sejak dalam kubur sampai hari kiamat, kenapa kita tidak pernah cari tahu dia? Urusan dunia yang itu mungkin hanya untuk perut kita, mudah-mudahan juga untuk akhirat, kita ingin tahu. Oh ini begini caranya, ini begini caranya. Kalau kamu tidak bisa, jangan kerja di sini. Sehingga apa? Dia punya gaji sekian. Sedikit, kalau dia bisa begini, dia punya gaji banyak. Kenapa urusan agama tidak pernah kita bertanya? Wuduk kau, wuduk kita, sudah sesuai dengan cara Nabi SAW? Apa dasar kita berwuduk begini? Apa dasar kita berucap begini? Apa dasar kita sholat begini? Apa dasar kita zikir begini? Apa dasar kita berjihad begini? Apa dasar kita sholat begini? Apa dasar kita puasa begini? Apa dasar kita haji begini? Kenapa kita tidak pernah kritis dalam hal ini? Kok dalam urusan dunia sampai ada pemeriksaan-pemeriksaan ya, dalam urusan akhirat yang sangat ketat pemeriksaannya, kenapa kita tidak pernah mau tahu? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia memahami ilmu agama ini. Tentu kita paham itu bukan tidak ada sebab. Punya sebab. Apa sebabnya? Belajar. tuntut ilmu. Tapi ingat, tidak ada hadis dari Nabi yang mengatakan utlubul ilma wala bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Tidak ada. Itu hadis yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita menuntut ilmu tentu kepada ahlinya, bukan ke negeri Cina. Kalau belajar dagang ke Cina okelah. Kalau pengobatan timur mungkinlah, tapi kalau ilmu agama tidak. Karena apa? Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Tapi ada ucapan ulama tentang satu kitab yang berjudul Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Attar mengatakan, "Lau safara ila Sin li talabihi lakana qalilan." Sekiranya ada orang untuk bisa mendapatkan kitab Usulus Sunnah, dia harus pergi ke Cina untuk bisa dapat kitab itu, niscaya perjalanannya masih sangat sedikit. Itu di zaman dahulu, zaman lain. Sedikit dikatakan, andai kata dia berjalan ke sana untuk mencari salah satu dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang akidah. Nah, kalau ilmu agama secara umum, ya tentu di sumbernya di mana para ulama kita berkumpul. Kemudian hal ini dibuktikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis Abu Darda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu. Insyaallah kita semua berjalan nih para jamaah. Meskipun dari rumahnya keluar, yang dekat, apalagi ya para ikhwan, para jamaah yang jauh-jauh datang ke sini, ya untuk apa? Yabtaghi bihi ilma, untuk mencari ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Azza wa Jalla permudah baginya jalan masuk ke dalam jannah. Tidak ada kita yang tidak mau cepat masuk surga. Tidak ada yang kita tidak mau bagaimana jalannya surga itu. Nah sekarang, kenapa dikatakan dipermudah baginya jalan masuk surga? Karena dengan dia berilmu, dia tahu ini loh jalan surga itu. Bahkan apa? Kita akan ditunjuki jalan pintas menuju surga. Dan kita akan mengetahui mana jalan yang tidak membawa kita ke surga. Sebab kalau tanpa kita memiliki ilmu dan mencari ilmu, dan di sini pentingnya rihlah fi talabil ilm, berangkat keluar cari ilmu itu. Kalau zaman dahulu ulama kita mengatakan apa? Al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan dia yang datang. Wa subhanallah, sekarang ini ilmunya datang, tapi kita tidak datang-datang. Subhanallah. Maka apa? Keberkahan ilmu kita di zaman belakangan ini sangat berbeda dengan keberkahan ilmunya para ulama terdahulu. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna'." Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, menundukkan sayapnya, membentangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu ridha dengan perbuatan mereka. Seperti kita sekarang insyaallah kita mempelajari ayat Allah, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan niat kita mencari wajah Allah, cari muka Allah. Ingat nih ikhwan, ingat ini kaitannya dengan ikhlas pada pertemuan telah lewat, cari muka Allah, inilah dikatakan ikhlas dalam beragama. Sehingga kita dalam urusan dunia kita cari muka bos, ya. Tapi dalam urusan agama, bahkan urusan dunia ini pun ya, kita berusaha mencari wajhullah azza wa jalla, yaitu muka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma', dan orang berilmu segala sesuatu memintakan dia ampun. Tidak perlu antum menyuruh orang minta ampun, mintakan dia ampun. Seluruh makhluk, hatta ikan yang ada di dasar laut itu memintakan orang berilmu ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Mata khuzzanul amwal wa hum ahya." Telah mati orang-orang yang menyimpan hartanya, tapi orang berilmu itu tetap hidup disebut oleh orang. Bayangkan Imam Al-Bukhari berapa lama dia sudah meninggal dunia. Para sahabat berapa lama mereka meninggal dunia. Nabi alaihi salatu wassalam, ahlul ilmi wal fadl, sampai di zaman kita terus-menerus mereka disebut. Bahkan bukan sekedar sebut para ikhwan, para jamaah, tapi apa? Dibarengi dengan doa. Sahabat radhiyallahu anhum Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita rahimahullah, ini doa kita semua tanpa kita sadar kita sudah mintakan mereka doa. Maka bermanfaat sekali orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini. Kemudian Nabi katakan wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Perbandingan dan keutamaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu seperti perumpamaan antara bulan dengan bintang. Bulan menyinari dirinya, menyinari bahkan di bumi ini semua disinari. Kalau bintang hanya dia mampu menyinari dirinya sendiri. Nah, orang berilmu dia bisa menyinari dirinya kemudian menyinari orang lain. Maka apa? Manfaat ilmu itu muta'addi, melampaui batasan yang punya ilmu. Satu bukti sedikit bahwasanya ilmu itu manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, bahkan orang lain. Sehingga disebut oleh para ulama kita lebih utama, lebih afdol dari ibadah-ibadah sunnah. Salat sunnah, belajar seperti ini lebih afdol. Bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama ahlul hadith, ketika datang Imam Ahmad berziarah ke tempatnya, dia ulama. Tapi begitu datang Imam Ahmad, seorang alim ahli sunnah wal jamaah, min ulama al-hadith, begitu datang, Abu Zur'ah tidak salat sunnah. Kenapa? Dia menyibukkan diri untuk bermudzakarah, saling mengingatkan tentang ilmu Islam, terutama hadith-hadith Nabi SAW. Nah, suatu ketika di masjid Nabi SAW, ikhwan, masjid Nabi SAW, siapa yang tidak tahu masjid Nabi? Sekali salat berapa pahalanya? 1000. Masjid Al-Haram? 100 ribu. Masjid Al-Aqsa ala sahih 250. Abdullah bin Wahab Al-Masri, dia mau salat sunnah setelah azan. Dia masih belajar di hadapan Imam Malik di Masjid Nabawi. Akhirnya dia mau salat sunnah. Ini diriwayat oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmu wa Fadlih. Begitu mau salat sunnah, wahai Abdullah, katanya gitu, tidaklah dudukmu atau tidaklah berdirimu lebih baik dari dudukmu. Artinya apa? Engkau duduk belajar lebih baik ketimbang kau sholat sunnah. Kenapa? Kalau kamu sholat sunnah, kamu dapat pahala. Yang nonton tidak dapat pahala. Tapi orang memiliki ilmu, dia dapat pahala. Nanti pulang diceritakan kawannya. Nanti pulang diceritakan istrinya. Diceritakan anaknya. Ini bisnis MLM. Syar'i lagi ini. Berapa antum hadir? Taruh 50, gol 50. Sama hari mungkin 100. Setiap orang bawa satu, berapa jadi kita? Yang Nabi SAW mengatakan, La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah lebih baik dari unta merah. Unta merah di zaman itu loh. Harta orang Arab yang nefis, yang sangat mahal. Sekarang apa antum katakan mahal, ayo. Satu orang dapat hidayah dengan sebab antum, sudah ini sudah menjadi harta deposito simpanan kita yang berharga di akhirat kelak. Maka itu keutamaan orang berilmu dibandingkan orang ibadah. Kemudian wa innal ulama waratsatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Tapi ingat, yang mewarisi ilmunya nabi. Nabi warisi apa? Quran was sunnah. Yang namanya waris, kalau satu hektar dari yang memberi waris, ya satu hektar kita terima. Jangan dikatakan waris itu satu hektar ya ditinggalin, kita buat menjadi berapa? Dua hektar. Dari mana yang satu ini? Demikian juga yang dikatakan ulama pewaris Nabi. Mana yang datang dari Nabi, itu yang disampaikan, itu pewaris Nabi. Kalau yang bukan datang dari Nabi SAW, ini perlu dipertanyakan. Dari mana ini warisan ini? Maka tidak semua ulama dikatakan waratsatul anbiya. Pewaris Nabi apa? Dilanjutkan oleh hadis ini, innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, mata uang emas, wala dirham, mata uang perak. Mereka hanya mewariskan apa? Al-il. Dan ilmu apa? Mereka apa? Tentunya adalah qala Allah azza wa jalla dan wahyu sunnah. Wa man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu nabi, maka dia mengambil bagian dari warisan nabi. Maka malam ini yang tidak hadir, dia tidak mendapatkan warisan. Dan hebatnya para ikhwan, warisan nabi itu semakin dikaji, semakin dibagi, semakin nambah. Tapi kalau warisan orang tua, warisan jidinya kita, warisannya ini, semakin dibagi, semakin kurang. Loh, bagaimana kok warisan nabi semakin dibagi, semakin bertambah? Kemarin antum dapat tentang ikhlas. Lain dari Ustaz Sofyan, sudah berapa tambahannya? Malam ini berapa tambahannya? Berkurang atau bertambah? Bertambah. 50 tahun antum kaji, insyaAllah belum habis. Kemudian yang terakhir, hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalat." Seorang apabila telah wafat, maka terputus amalnya, pahalanya mengalir kecuali hanya dari tiga hal. Pertama, sedekah jariah. Al-Quran, sumur, masjid, yatim, ibnu sabil, dan semisalnya, setelah mati akan tetap mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Awas, jangan ilmu mudarat, jangan ilmu sihir, jangan ilmu-ilmu yang ada dalamnya kesyirikan. Jangan pula ilmu-ilmu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam urusan agama. Jangan. Sebab kalau tidak, kalau bukan dari warisan Nabi dalam urusan agama, maka hati-hati, justru dapat kiriman dosa, bukannya kiriman pahala. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan ya orang, terus anak soleh mendoakan orang tuanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dengan demikian, ilmu syar'i punya kedudukan yang besar dalam agama. Allah anjurkan, Nabi SAW anjurkan, bahkan Nabi dan dalam beberapa hadisnya sangat mengangkat dan meninggikan orang-orang berilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, "Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah, sekedar ibadah, rajin salat, rajin puasa, tapi ilmu tidak ada, dasar mungkin kurang, seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas kalian semua. Mampukah kita akan menyamai Nabi? Tidak mampu. Tapi apa? Kalau kita mengambil ilmu Nabi, maka kita akan terangkat derajat kita, baik dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat agung untuk mendekatkan kita kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan kita kepada Allah, dan sebab yang sangat agung, sebab kita bisa masuk surga. Kenapa? Dalam mempelajarinya dan mengilmuinya, kita mengenal Allah. Kita mengenal perintah Allah, mengenal larangan Allah, mengenal apa yang menegakkan agama. Maka ulama, mereka adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan bagi manusia, melainkan hanya ilmu agama ini, ilmu syariat ini. Siapa yang mengambilnya, maka dia pewaris-pewaris para nabi. Dan apabila Allah menghendaki hambanya kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah baginya untuk mempelajari ilmu Islam ini. Maka ini majelis seperti ini langkah yang baik para ikhwan. Mudah-mudahan ini langkah kebaikan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah menghendaki kita baik. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala heran terhadap seseorang yang digiring masuk surga pakai rantai. Coba, pakai rantai loh para jamaah. Namanya pakai rantai kan identik dipaksa ya. Ini apa? Dia dipaksa masuk surga. Subhanallah. Yang hakikatnya kita ketahui dipaksa masuk neraka. Kalau ini apa? Ada yang dipaksa digiring masuk surga pakai rantai. Ya, kita tidak usahlah digiring ke surga pakai rantai. Biar kita lari aja kejar surga itu yang Allah katakan, wasari'u. Kemudian wasabiqu, segeralah kalian, berlombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan jannah Rabb kalian yang luasnya adalah as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Inilah dia para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, mungkin beberapa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, maka kami persilahkan untuk bertanya. Wallahu taala a'lam.